Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Dan perikop ini diberi judul Pentakosta. Karena memang di perikop itu menceritakan bagaimana murid-murid menerima Roh Kudus sesuai yang Tuhan janjikan dan apa yang terjadi pada murid-murid. Di seluruh kitab Kisah Para Rasul menceritakan kisah para rasul, orang yang Tuhan pilih untuk bekerja buat Tuhan. Dan bagaimana mereka dengan sukacita melayani Tuhan, walaupun banyak hal yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Mari kita baca secara bergantian Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai dengan 13. Saya baca ayat 1, saudara sekalian baca ayat 2, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara sekalian, belum lama ini kita dikejutkan oleh bom buku ya, beberapa bulan yang lalu. Mungkin Maret ya, sekitar bulan Maret di bom buku itu. Ya, dimana ada bom ditaruh dalam buku, dan ketika buku itu dibuka, meledak dan ada hasilnya. Ya, itulah kekuatan bom. Dan Andika juga pernah cerita ya, bersyukur pimpinan Tuhan, Andika mau ke tempat itu ada bom, mau datang atau pergi setelah bom itu meledak? Meledak, mau datang. Ya, mau datang, Andika cerita pada saya, dia mau datang ke tempat restoran, ternyata sebelum dia sampai situ ada bom meledak. Puji syukur pada Tuhan, Andika dan Tuhan tidak kena bom itu. Ya, saudara, kita lihat bom itu bisa berpengaruh negatif seperti itu, dipakai oleh orang untuk mencelakakan orang lain, tentu ada maksud-maksud tentu. Ya. Atau bom juga bisa dapat itu hal yang positif. Kita lihat, kalau orang mau buat jalan menembus bukit, kalau harus dengan alat-alat berat, ya butuh waktu lama, butuh tenaga yang lama, tapi ketika memakai bom, maka lebih cepat. Bukit itu bisa terbelah dan dibuat jalan di sekitar situ. Saya menyaksikan waktu di pabrik semen, melihat bagaimana bom-bom itu dipasang ya, di tempat-tempat tertentu, diledakkan dan mereka dapat bongkahan-bongkahan kapur yang dipakai untuk bahan baku semen. Bom bisa untuk positif, bom bisa untuk hal yang negatif. Saudara-saudara, Alfred Nobel, penemu dinamit itu, dia menemukan bahwa bahan kimia nitroglycerin itu berupa cairan, dicampur dengan tanah khusus menjadi pasta, lalu bisa dimasukkan di dalam tabung begitu ya, tabung kertas atau tabung apa, dipakai untuk meledakkan. Itu yang ditemukan oleh Alfred Nobel. Tapi selama dia melakukan penelitian itu, diteliti di laboratorium dia, meledak dan adik dia sendiri mati karena bom itu. Sebetulnya dia sudah tidak mau melanjutkan penelitian ini karena membawa jiwa dan sangat dahsyat ledakannya. Akibatnya dari bom itu. tapi dia dikuatkan dengan yang lain. Kamu bisa pakai bom itu juga untuk tujuan-tujuan damai, untuk tujuan yang baik, untuk pekerjaan manusia. Maka bisa teruskan pekerjaan ini, dan dia dapatkan hak paten membuat bom ini, dinamit ini ya, namanya dinamit ini, pada tahun 1867. Lalu waktu dia meninggal, tahun 1896, dia buat surat wasiat, dia katakan seluruh harta saya diberikan kepada mereka untuk kebaikan dunia ini. Lalu terkenalah hadiah Nobel ya, Nobel Prize itu yang dimulai tahun 1901. Nobel Prize diberikan kepada mereka yang berjasa bagi dunia ini seperti bidang fisika, kimia, kedokteran, sastra, dan perdamaian. Terus sampai sekarang ya, di mereka yang berjasa bagi dunia ini diberi uang dari hasil bunga daripada uang yang diberikan oleh Nobel itu di bank, bunganya diberikan untuk mereka yang berhasil untuk membawa perdamaian atau membawa kebaikan bagi dunia ini. Itu mengenai dinamit, hal yang positif bagi dunia ini. Saudara-saudara, Roh Kudus juga seperti itu, punya power, kuasa yang luar biasa sekali. Roh Kudus adalah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Janji kepada murid pada waktu sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan diteguhkan lagi janji itu ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus katakan demikian kepada para murid. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjanjikan pada muridnya, kamu nanti akan terima Roh Kudus dan Roh Kudus kuasa. Dengan kuasa Roh Kudus, kamu bisa melakukan pekerjaan yang besar yang Tuhan telah siapkan bagi mereka. Saudara, kita sering sulit bayangkan seperti apa sih Roh Kudus itu. Kalau kita percaya pada Tritunggal, ada Allah Bapa, kita bisa bayangkan, oh Allah seperti Bapa kita, orang tua kita, ayah kita, kita masih bisa bayangkan Allah Bapa itu. Lalu Tuhan Yesus, kita bisa bayangkan, ya manusia, kita bisa bayangkan manusia seperti apa, kita baca Alkitab, kita bisa mengerti apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini. Tapi Roh Kudus seperti apa ya? Seperti merpati, atau seperti angin, seperti api, atau seperti minyak, dan sebagainya. Sulit membayangkan pada kita. Nah, kita coba melihat apa yang Alkitab gambarkan Roh Kudus itu apa. Kita akan melihat Yohanes pasal 16, ayat 7 sampai dengan 11, apa yang Tuhan katakan mengenai Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Yohanes pasal 16, ayat 7 sampai dengan 11, saya bacakan untuk kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman, kan penguasa dunia ini telah dihukum. Tuhan Yesus menggambarkan Roh Kudus yang akan datang itu sebagai penghibur. Penghibur ini tugasnya tidak main-main. Banyak hal yang dilakukan oleh Roh Kudus. Antara lain yang Tuhan katakan di sini, menginsyafkan akan dosa, menginsyafkan tentang kebenaran, dan menginsyafkan tentang penghakiman. Saudara, Tuhan Yesus katakan, kenapa orang diinsyafkan dosa? Karena orang tidak percaya kepada Tuhan. Maka Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa-dosamu. Maka kamu harus bertobat, berbalik datang kepada Tuhan. Akan kebenaran, menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kebenaran karena aku pergi pada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Mereka akan, katanya Yesus sebagai manusia lah kok hilang. Ya. Itu menyatakan kebenaran. Lalu penghakiman, karena orang itu sudah dihakimi, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah tugas menghibur ini. Roh Kudus ini, dia tidak memaksa manusia untuk harus percaya, tidak. Tapi menginsafkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat Roh Kudus itu sebagai penjamin. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Apa dikatakan oleh Paulus mengenai Roh Kudus ini? Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Suatu jaminan, Roh Kudus penjamin, menjamin kita bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita bersyukur karena Roh Kudus yang luar biasa, sehingga kita orang berdosa ini diampuni dosa-dosa kita, disucikan dan dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Yang ketiga, kita bisa melihat apakah Roh Kudus itu, Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Paulus menggambarkan keinginan daging kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus membimbing kita, menolong kita boleh menang dalam peperangan itu. Asal kita mau ikut bimbingan Roh Kudus, kita mau ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka Roh Kudus menolong kita, memimpin kita. Tidak mungkin kita bisa menang menghadapi dunia ini kalau kita tidak bersandar pada Tuhan sendiri. Maka Roh Kudus adalah pembimbing kita, pembimbing yang sungguh berkuasa, mempunyai power, sehingga kita boleh menang atas keinginan daging kita. Yang keempat, Roh Kudus adalah sebagai pemberi. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Roh Kudus adalah pemberi, pemberi hikmat dan pengetahuan. Hikmat itu apa? Karena kita boleh berkata-kata dengan hikmat apabila kita ingin menginjili seorang, atau kita ingin bercakap seorang, atau kita ingin menghibur seorang, maka Roh Kudus menolong kita, memberikan hikmat pada kita, apa yang harus kita katakan pada mereka. Dan tidak hanya sekedar itu saja, tapi Roh Kudus juga memberikan kita pengetahuan, sehingga ketika kita mau belajar sesuatu, kita boleh dikuatkan, dipimpin oleh Tuhan, kita boleh mempunyai pengetahuan yang banyak. Saudara-saudara, dan yang utama yang Paulus katakan di Korintus ini adalah semua itu diberikan hikmat dan pengetahuan supaya untuk kepentingan bersama. Bukan untuk supaya kita terkenal, bukan untuk supaya komunitas kita dipuji-puji orang, bukan. Tapi semua itu diberikan hikmat dan pengetahuan untuk kepentingan bersama. Jadi Roh Kudus adalah diberikan pada kita supaya orang-orang Kristen boleh membentuk satu komunitas yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Maka yang dikatakan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita baca tadi bersama-sama. Ayat yang pertama kita lihat di sini. Lukas mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus itu kepada para murid, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bukan terpisah-pisah, bukan di tempat A dan tempat B, tidak. Mereka bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama berdoa. Kita lihat janji Tuhan Yesus kepada para murid, kamu akan menerima Roh Kudus dan kamu jangan pergi-pergi dari Yerusalem. Maka murid-murid itu berkumpul di suatu tempat. Mereka bersama-sama berdoa menantikan janji Tuhan dan janji Tuhan digenapi pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta pada awalnya adalah hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu sebagai hari raya ucapan syukur karena mereka sudah menerima hasil bumi mereka dengan melimpah ruah di mereka ucapan syukur pada Tuhan. Dan hari Pentakosta ini dipakai oleh Tuhan, momen yang dipanggil Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus bagi para murid. Bukan berarti sebelum hari Pentakosta Roh Kudus tidak ada. Ada, saudara. Dan Roh Kudus berkarya di tiap-tiap orang, tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai di dalam perjanjian lama. Dan hari itu, hari Pentakosta dipakai oleh Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Dan hari Pentakosta ini dipakai oleh gereja sekarang ini untuk sebagai peringatan bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Roh Kudus mempersatukan orang-orang itu sehingga mereka berkumpul di satu tempat. Ayat 4 yang kita baca, apa yang terjadi ketika mereka berkumpul? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada murid, maka terjadi suatu mukjizat yang luar biasa. Murid-murid pulih berkata-kata. Saudara-saudara, orang sering salah mempergunakan Roh Kudus. Mereka katakan, kalau orang diberikan Roh Kudus, pasti mereka bisa berbahasa roh. Pasti mereka katakan begitu. Jadi apa? Kalau tidak berbahasa roh, ya harus berbahasa roh. Maka mereka ada sekolah untuk berbahasa roh. Supaya katanya bisa ngomong. Itu tandanya orang diberikan Roh Kudus. Bukan itu, saudara. Salah satu tanda memang ketika orang diberikan Roh Kudus itu bisa berkata dalam bahasa roh, bisa. Tapi bukan itu utamanya. Tapi Roh Kudus dicurahkan untuk orang memberi kuasa untuk bekerja buat Tuhan. Diberi kuasa untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, ayat 4 jelas mengatakan, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus memberikan kepada mereka untuk berkata-kata. Manusia tidak memaksa Roh Kudus. Manusia tidak bisa, Roh Kudus masuk supaya saya bisa berkata bahasa roh. Enggak bisa. Manusia tidak bisa memaksa Roh Kudus. Di sini jelas kelihatan bahwa Roh Kudus memberitahukan pada murid apa yang harus mereka katakan. Saudara, ketika Roh Kudus masuk dalam para murid, apa yang mereka lakukan? Banyak hal, saudara. Seperti yang Tuhan katakan, ketika Roh Kudus datang, kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Apa yang dilakukan para murid di Yerusalem, saudara-saudara? Ketika Roh Kudus dicurahkan para murid, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing. Di orang sekitar situ, ribuan orang mendengar apa yang dikatakan Petrus, dan mereka mengerti. Karena Petrus berbicara, mereka mendengarkan seperti bahasa ibu mereka sendiri. Sehingga mereka boleh mengerti apa yang dikatakan oleh Petrus. Tapi ada orang-orang yang sinis yang mengatakan, mereka ini kan sedang mabuk. Lalu Petrus dengan berani, ayat 14 ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Berkata pada semua orang itu, lalu dia berkhotbah mengenai Tuhan Yesus. Saudara, sungguh beda Petrus yang dulu dan yang sekarang. Sekarang dia berani berkhotbah di depan ribuan orang, menyatakan Tuhan Yesus yang mati, bangkit kembali, dan naik ke surga. Dulu ketika dia bersama Tuhan Yesus, ketika Yesus ditangkap, dia lari karena takut ditangkap. Sungguh beda Petrus. Ketika Roh Kudus sudah dalam hatinya, dia dengan berani menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang lain, saudara? Di pasal 2 bagian terakhir diceritakan mereka, ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang-orang percaya menjadi bersatu karena kuasa Roh Kudus. Mereka semua berkumpul, lalu mereka berdoa bersama-sama, lalu mereka memecahkan roti dan belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan orang percaya ini. Ingat, waktu itu belum terlalu lama ketika Yesus ditangkap, lalu dia naik ke surga. Belum sampai setahun, beberapa bulan saja. Jadi semua mereka masih dalam suasana ketakutan. Kita bisa melihat para murid ketika Yesus mati ditangkap, mereka takut, lalu mereka berkumpul dalam ruangan itu karena apa? Takut ditangkap, maka mereka kunci ruangan mereka. Jadi orang-orang percaya pada itu hidup dalam suasana ketakutan. Tetapi sekarang firman Tuhan menyaksikan ketika Roh Kudus disurahkan dalam kehidupan mereka, mereka berani berkumpul. Mereka berani menyatakan kasih Tuhan. Maka di ayat berikutnya, di pasal 2 ayat 43-47, bisa lihat. Ya. Mereka menjual harta milik mereka, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Artinya apa? Mereka bergerak keluar, melakukan penginjilan, melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong orang-orang lain. Situasinya belum terlalu lama ketika Yesus mati dan mereka ketakutan. Sungguh beda, kuasa Roh Kudus menolong orang percaya, sehingga mereka berani menyaksikan Yesus dalam kehidupan mereka. Di Yerusalem, itu dilakukan oleh para rasul dan orang-orang percaya. Bagaimana dengan kota Samaria? Kisah Rasul 8 menceritakan Filipus. Filipus ini bukan rasul, saudara, orang evangelis. Namanya pertama muncul di Kisah Rasul pasal 6, ketika orang-orang percaya mulai sering bertemu, di secara organisasi timbul permasalahan. Maka Kisah Rasul pasal 6 menceritakan para rasul minta kepada orang-orang atau jemaat untuk memilih para diaken. 7 orang diaken dipilih untuk mengurus kebutuhan jemaat yang lain. Karena para rasul mengatakan demikian, kami akan mengkonsentrasikan diri kami, fokuskan kami untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi mengenai kebutuhan-kebutuhan jemaat yang lain, silakan pilih orang tertentu. Dan disitulah nama Filipus muncul pertama kali. Kisah para rasul pasal 6 ayat 5, Filipus, orang yang penuh Roh Kudus, menjadi diaken gereja waktu itu. Setelah itu dia juga pergi ke Samaria untuk mengabarkan Injil. Kisah Rasul pasal 8. Dan peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Filipus, yaitu dia disuruh oleh Roh Kudus untuk menemui sida-sida dari Ethiopia. Mujizat terjadi, saudara. Sida-sida di dalam kereta yang berlari kencang bisa dikejar oleh Filipus. Dan dia menjelaskan siapakah Yesus kepada sida-sida ini. Penginjilan dilakukan sampai ke Samaria. Petrus, peristiwa Petrus yang dia semula tidak mau menginjili pada orang-orang lain, tetapi kita lihat dalam pasal 10 Petrus menginjili Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi. Dengan kuasa Roh Kudus, Petrus menginjili orang-orang bukan Yahudi. Maka saudara-saudara, kita melihat di sini, kuasa Roh Kudus menunjukkan para murid dan orang-orang percaya bekerja untuk Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi, orang-orang non-Yahudi juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah zaman sekarang ini juga masih ada orang-orang yang berani menyebarkan firman Tuhan dalam situasi yang seperti ini? Saya membaca kisah seorang misioneri dari Australia yang pergi ke India. Dia, Graham Staines, hatinya tergerak untuk melayani orang-orang yang berpenyakit kusta di India. Dia bekerja dengan rajin di rumah sakit di sana dan dia juga menginjili. Dan dia bertemu dengan istrinya di India dan mereka menikah. Mereka punya 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 wanita. Suatu kali, Graham Stein bersama dengan 2 orang anak laki-lakinya pergi KKR di satu kota, Orissa atau bagaimana begitu ya, di sana. Lalu setelah selesai KKR, karena dia capek, lalu dia tidur di dalam wagonnya, dalam mobilnya. Dia ada bersama 2 anaknya. Tetapi banyak orang-orang Hindu yang ekstrim tidak menyukai orang-orang di sana. Jadi apa? Mobilnya dibakar. Graham Staines dan 2 orang anaknya mati dibakar hidup-hidup. Saudara, bagaimana dengan istrinya? Istrinya hidup dengan anaknya yang perempuan. Apa kata istrinya? Tidak terlintas dalam pikiran saya untuk membalas dendam bagi orang-orang yang membakar suami dan 2 orang anak saya. Saya berharap para pelaku boleh bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. istrinya tetap melakukan pelayanan pada orang-orang kusta di India sampai dia pensiun dan dia kembali ke Australia. Saudara, tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin istrinya bisa bertahan di sana. Bahkan mau mengampuni orang-orang yang membakar suami dan anaknya. Kuasa Roh Kudus luar biasa. Salah seorang teman saya dari Malaysia menceritakan kisahnya. Dia pertama bukan orang Kristen. Lalu ada saudara sepupunya beritakan dia mengenai Yesus. Kira-kira apa yang dilakukan oleh teman saya dari Malaysia ini? Dia marah sekali, dia tampar pipi dari temannya. Tapi saudara, Roh Kudus bekerja dalam hati dia. Dan akhirnya dia menjadi Kristen. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh dia? Dia sermonkan penginjilan kepada mereka, orang-orang Muslim di Malaysia. Hatinya berkobar-kobar untuk melayani mereka. Dia melatih beberapa orang-orang kepercayaan dia untuk pulih bersama-sama mengabarkan Injil kepada orang-orang di Malaysia, orang Muslim di Malaysia. Kita tahu saudara, di Malaysia sangat sulit, bahkan sebetulnya dilarang oleh undang-undang ketika orang Muslim berubah menjadi Kristen. Akan dicari siapa yang menyebabkan orang Muslim ini bertobat menjadi Kristen. Jadi posisi dia sangat berbahaya. Tapi dia katakan pada saya siap apapun yang terjadi pada diri saya dan keluarga saya. Dia siap karena dia cinta pada Tuhan. Saudara, itulah kuasa Roh Kudus. Membuat orang berani memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, kuasa Roh Kudus menyebabkan orang mengalami perubahan secara internal, merubah karakter, dan dia boleh menghasilkan buah-buah roh. Orang-orang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan bekerja untuk Tuhan dan menghasilkan buah roh. Dan secara eksternal, Roh Kudus datang masuk dalam diri seorang, maka akan nyata kekuatan dia untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah tujuan Roh Kudus bagi kita saat ini, bagi kita sekarang ini? Yang pertama, Roh Kudus memimpin kita. Kita bisa melakukan apa yang harus kita katakan dan kita boleh diberi kesempatan untuk bersaksi buat Tuhan. Apa yang terjadi pada Rasul Stefanus, terjadi pada Stefanus bisa juga terjadi pada diri kita. Stefanus yang berani memberitakan firman Tuhan, tetapi mungkin 3.000 orang melempari dia dengan batu. Lain dengan Petrus, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, berbeda sekali. Mungkin kita juga melihat seperti itu saudara, ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita melakukan penginjilan pada orang lain, mungkin kita mengalami penganiayaan, siksaan, tapi jangan takut saudara. Roh Kudus menolong saudara, memimpin saudara. Seandainya pun saudara mati karena melakukan penginjilan itu, berbahagialah karena itulah yang Tuhan mau bagi kehidupan saudara. Yang kedua, apakah tujuan Roh Kudus bagi kehidupan kita sekarang? Maka kita sekarang punya keberanian untuk bersaksi. Seperti Petrus dan Yohanes. Mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus. Lalu ditangkap oleh pengadilan agama. Mereka disiksa, ditahan dan dipenjara dan dipukuli. Lalu pada saat persidangan, mereka diberitahu oleh para pemimpin agama waktu itu, oleh pengadilan, mereka diperintahkan tidak boleh mengabarkan Injil, tidak boleh menceritakan mengenai Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga itu. Tapi apa jawab Petrus dan Yohanes? Kisah Rasul pasal 14, ayat 19 dan 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, maka Tuhan mau kita berkarya buat Tuhan. Roh Kudus akan memberdayakan kita, memimpin kita, membimbing kita untuk boleh bersaksi dengan berani. Apapun yang akan kita hadapi. Karena seperti Petrus dan Yohanes, mereka katakan, kami bersyukur boleh menderita bagi Kristus. Saudara-saudara, biarlah kita boleh terus bersandar pada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, kita boleh melakukan tugas yang Tuhan berikan pada kita, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Amin.